له ولوالدين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الزكاة: باب في الكنازين لأموال وتغليظ عليهم. وقال: حدثني زهير ابن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن الجرير عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملع من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد وأخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برفض يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نوط كتفيه، فيوضع على نوط كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليهم شيئا. قال: فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليل أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فجبته، فقال: أترى أحدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت: أراه. فقال: ما يسرني أنا لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال: قلت: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال: ولا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق الله به ورسوله. وقال: حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنورهم، وبكي من قبل أخفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فكنت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه، فإن في اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim bab yang ke-11 hadis 2303, babun fil kannazina lil amwali wat taghlidhu alaihim. Bab tentang orang-orang yang menumpukkan harta. Petaglid, ancaman yang berat terhadap mereka. Dengan sanadnya kepada Al-Ahnaf bin Qais Qal qadimtu al-Madinata. Dia katakan, aku mendatangi kota Madinah. Fabayna ana fi halaqatin fiha mala'un min Quraisy. Ketika aku berada di sebuah halaqah, kumpulan beberapa orang. Di dalamnya terdapat mala'un min Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy di dalamnya. Idh ja'a rajulun. Tiba-tiba seseorang datang. Akhnasu siyab, akhshanu siyab, wa akhshanu jasad, wa akhshanu wajh. Pakaiannya tebal, yakni kasar. Ini tidak lembut. Artinya menunjukkan tidak ada kemewahan. Akhshanu jasad, jasadnya yang tegar. Wa akhshanu wajh, wajahnya yang serius. Faqama alaihim. Lalu orang yang datang ini berdiri menghadap kepada halaqah tadi, kumpulan orang tadi. Yani berdiri di hadapannya dan dia berbicara. Faqal, lalu dia mengatakan, basyiril kanizina biradbin yuhma alaihi min fi nar jahannam. Berikan kabar gembira kepada kanizina, orang-orang yang menumpuk harta. Biradfin, yakni hijaratul muhammah, yakni dengan batu yang dipanaskan. Yuhma alaih fi nari jahannam. Ini di mana dia disetrikakan kepadanya di api neraka. Fayudha ala halamati thadyi ahadihi. Diletakkanlah di punting susu salah seorang di antaranya, letakkan di dadanya. Hatta yakhruja min dughdi katifai, sampai keluar di tulang di belakang bahunya. Wa yudaw ala nughdi katifaihi, batu yang dipanaskan tadi ditaruhkan di belakang pundaknya. Hatta yakhruja min halamati thadiyaihi yatazalzal, sampai keluar di susunya bergerak. Qala fawada'al qawmu ru'usahum, lalu dia melanjutkan, fawada'al qawmu, qawm tadi meletakkan kepalanya, menundukkan kepalanya. Fama ra'aitu ahadan minhum raja'a ilaihi syai'a, aku tak melihat seorang pun di antara mereka toko-toko tadi yang membantah perkataannya, tidak menjawab, diam saja semuanya. Qala fa adbar, orang tadi pergi. Fa atba'tuhu hatta jalasa ila sariyatin. Lalu Ahnaf bin Qais, dia mengatakan, aku ikuti dia sampai dia duduk di satu tiang. Faqultu ma ra'aitu ha'ula'i illa karihu ma qulta lahum. Aku tidaklah melihat mereka-mereka tadi kecuali mereka tidak suka dengan apa yang engkau ucapkan tadi. Qal, lalu Abu Dzar, lalu orang tadi mengatakan, inna ha'ula'i la ya'qiluna syai'ah. Sesungguhnya orang-orang ini tidak berakal sama sekali. Inna khalili Abul Qasim da'ani fa'ajabtuh. Sesungguhnya kekasihku Abu Qasim memanggilku, lalu aku penuhi panggilannya. Faqala, atara Uhud? Lalu Nabi bersabda, apakah engkau melihat gunung Uhud? Fanadhartu wama alayya minasyams. Lalu aku lihat dan bagiku tidak ada masalah dengan matahari. Wa ana adhunnu annahu yab'athuni fi hajatin lah. Aku mengira beliau akan mengutusku dalam sebuah kebutuhannya. Faqultu, lalu aku mengatakan, arahu, aku melihatnya. Faqal, lalu Abu Dzar mengatakan, ma yasurruni anna li mithlahu dhahaba unfiquhu kullah illa thalathata dananir. Aku tidak senang jika seandainya aku memiliki emas sebesar seperti gunung Uhud yang aku infakkan semuanya kecuali 3 dinar. Thumma haula yajma'una ad-dunya wa la yaqiluna syai'ah. Kemudian mereka-mereka ini, mereka mengumpulkan harta dan mereka tidak berakal sama sekali. Qala qultu malaka wal ikhwatika min Quraisy. Kenapa? Apa hubunganmu? Atau ada permasalahan enggak engkau dengan saudara-saudaramu orang Quraisy? La ta'tarihim wa tusibu minhum. Kenapa kamu tidak meminta kepada mereka sehingga kamu meraih sesuatu kebutuhan dari mereka? Qala la. Dia mengatakan tidak. Fa rabbik la as'aluhum an dunya. Demi Rabbmu, aku tidak meminta mereka dari dunia. Aku tidak minta mereka akan dunia. Wa la astaftihim an dinin. Dan aku tidak bertanya kepada mereka tentang agama. Hatta alhaqa billahi wa rasulihi. Sampai aku mendatangi Allah dan bertemu dengan Rasulnya. Yani sampai dia meninggal dunia. Hadis yang kedua masih dari Ahnaf bin Qais. الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش aku berada di beberapa orang dari Quraisy. Famarra Abu Dzar wa huwa yaqul Abu Dzar lewat dan dia mengatakan Bashirul kanizina fi kayyin fi dhuhurihim. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang menumpukan harta dengan sebuah setrikaan di punggungnya, di punggung mereka. Yakhruju min butu min junubihim, yang keluar dari perut sampingnya. Bikayyin min qibali aqfa'ihim yakhruju min jibahihim, dengan setrika dari tekuk mereka yang keluar kepada wajah atau kening mereka. Qala thumma tanahha faqa'ad. Kemudian Abu Dzar tadi dia menjauh dan duduk. Qala qultu man hadha? Lalu aku bertanya, yakni Ahnaf bin Qais, siapa ini? Qalu hadha Abu Dzar. Ini adalah Abu Dzar. Qala faqumtu ilaihi. Lalu Ahnaf dia mengatakan, lalu aku berdiri mendatanginya. Faqultu, lalu aku katakan, ma syai'un sami'atuka taqulu qubail. Apa sesuatu yang engkau ucapkan tadi yang aku dengar apa yang engkau ucapkan tadi? Qala ma qultu illa syai'an qad sami'tuhu min nabiyyihim. Tidaklah yang aku ucapkan kecuali apa yang telah aku dengar dari nabi mereka. Qala qultu ma taqulu fi hadzal 'ata'. Apa pendapatmu di dalam pemberian ini? Qala khudhu fa innahu fihi al-yawma ma'una. Pemberian ini ambillah. Untuk hari ini dia akan sebagai bentuk pertolongan. Fa idza kana thamana lidinik fada'ahu. Kalau seandainya pemberian ini punya nilai untuk agamamu, maka infakkan. Da'ahu yang ditinggalkan, berikan kepada orang lain. Hadis ini, yang pertama, sesuai dengan judul, tentang orang-orang yang mengumpulkan atau menumpuk harta. Imam Nawawi dia mengatakan, amma qawluhu bashiril kanizina, beri kabar gembiralah atau beri kabarlah kepada orang-orang yang menumpuk harta. Zahiruhu, zahir dari hadis ini, annahu arada al-ihtijaja li madhhabihi fi annal kanz kullu ma fadala an hajatil insan. Yani zahirnya bahwasanya dia ingin menunjukkan argumen dalil terhadap pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan kanz penumpukan harta, ya, dibilang orang itu menumpuk harta setiap harta yang melebihi dari kebutuhannya. Jadi kebutuhannya A tapi melebihi dari itu. Kelebihannya itu sudah dianggap sebagai kanz, sebagai penumpukan harta. Hadza huwa al-ma'rufu min madhhab Abi Dzar. Ini adalah yang dikenal dari pendapat Abu Dzar. Bahwa Abu Dzar memandang harta ini enggak boleh lebih. Kalau ada kelebihan diinfakkan. Jangan disimpan. Kelebihan dari kebutuhan kita lalu disimpan itu masuk kepada kanz. Wa ruwiya anhu ghairuhu. Diriwayatkan juga dari beliau selain dari pendapat ini. Was-sahih alladhi 'alaihi jumhur. Pendapat yang sahih yang dikemukakan Ali oleh jumhur ulama. Al-kannal kanza huwa al-malu alladhi lam tu'adda zakatuhu. Harta kanz, harta penumpukan ini yang pemiliknya diancam dengan api neraka yang diserika, ya. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang apa yang kalian tumpuk dari harta kalian untuk diri kalian. Yaitu adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Amma idza uddiyat zakatuhu falaysa bikanz. Tapi kalau seandainya zakatnya ditunaikan, maka itu bukan kanz. Tidak masuk ke dalam diancam. Ya? Jadi ada orang yang menabung, boleh menabung. Asalkan keluarkan zakatnya setiap tahun. Boleh. Tapi kalau seandainya tidak dikeluarkan, maka dia dihukum dengan kanz, di mana orang yang mengumpulnya terancam. Sawa'un kathur au qalla. Baik yang lebih yang ditabung, yang disimpan itu adalah banyak atau sedikit. Maka kalau seperti ini kita bisa komben atau kita kompromikan, maknanya bahwa setiap simpanan yang ditunaikan zakatnya, maka dia bukan kanz atau harta simpanan yang terancam pemiliknya. Ya, simpanan tentu akan merupakan melebihi dari kebutuhan. Sebab kalau seandainya tidak lebih dari kebutuhannya, ya apa yang akan disimpan? Tidak ada. Wa qala al-qadhi, qadhi Iyad, dia mengatakan as-sahih anna inkarahu innama huwa ala salatin alladhina ya'khuduna li anfusihim min baitil mal wa la yunfiqunahu fi wujuhihi. Sikap Abu Dzar tadi ketika dia pergi ke kelompok orang tadi, lalu dia berikan sebuah nasihat, dia ingatkan dengan hadis Nabi, ya, bahwa orang yang menumpukan hartanya, ya, lalu dia akan terancam yang sebagaimana disebutkan di atas. Kata Imam Al-Qadhi Iyad bahwa orang-orang ini yang dikatakan dengan tokoh-tokoh Quraisy tadi, as-sahih yang benar menurut dia, sesungguhnya pengingkaran Abu Dzar ini hanya adalah kepada penguasa-penguasa yang mereka mengambil untuk diri mereka dari harta negara. Ya, yang di Baitul Mal. Penguasa-penguasa yang mengambil harta untuk diri mereka dan dia tidak mengeluarkan atau mempergunakan harta itu di dalam kepentingan yang sebenar, fi wujuhihi, pada tempat-tempat yang seharusnya dia keluarkan. Lalu Imam Nawawi mengatakan wa hadza alladhi qalahu al-qadhi batil. Apa yang dikatakan oleh qadhi ini ada suatu hal yang keliru, batil. Kenapa? لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفته ولم يخونوا في بيت المال karena penguasa-penguasa pemerintahan pada zaman Abi Dzar itu ya tidaklah seperti apa yang disifatkannya tadi dan tidak pernah mereka mengkhianati kas negara. Ya. Kenapa? Innama kana fi zamani Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Karena pada masa Abu Dzar itu adalah masa Abu Bakar, Umar dan Utsman. Waktu Ufiya fi zamani Utsmana sanata 32. Beliau meninggal dunia pada zaman khilafah Utsman yaitu pada tahun 32. Yakni 3 tahun sebelum berakhirnya pemerintahan Utsman. Dari hadis di atas juga kita melihat ya qauluhu yuhma alaihi ayyuqadu alaihi yuhma yakni dipanaskan ayyuqadu alaihi yakni dibakar wa fi jahannam dan dalam api neraka ya di dalam hadis di atas kita bisa melihat bahwasannya ancaman yang berat kepada orang menumpuk hartanya yang dia tidak tunaikan zakatnya. La as'aluhum an dunya wa la astaftihim an din. Yani maksudnya la as'alum an dunya ay la as'alum syai'an min mata'iha, aku tidak meminta dari mereka sedikit pun dari yakni kemewahan dunia, kesenangan dunia. Kita lihat dari sikap Abi Dzar, ini adalah sikap bagaimana dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak meminta-minta. Ya, dia tidak meminta-minta karena dia tahu bagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hukum meminta-minta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita beratnya atau ancaman yang berat bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kalau kita lihat harta yang ditumpuk atau simpanan apabila sudah sampai nisabnya atau dari nisab dan dia sudah berumur 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Nisab itu kecenderungan yang saya lihat dari ulama melihat bahwa nisab, ukuran nisabnya adalah perak. Dan ini yang telah kita pelajari bahwa nisab perak itu nas dari hadis. Ya, nas dari hadis. Nisabnya emas itu ada bentuk ijma. Kalau nas pera, nas teks dari hadis. Maka harta yang disimpan dikeluarkanlah zakatnya apabila sudah melebihi nisab atau sudah sampai nisabnya dan berumur 1 tahun. Berapa nisabnya? 595 gram perak. Maka bisa kita ukur, ditanya ke toko emas berapa nilai harga perak 1 gram, maka dikalikan dengan 595, maka jatuhnya kalau seandainya 8.000 1 gram maka jatuhnya adalah 4.760.000. Maka ini menjadikan standar dari nisab harta, baik itu simpanan maupun perdagangan. Kalau seandainya kita memiliki toko, maka yang menjadi acuannya adalah nisab tadi. Dan saya yakin kalau seandainya ada seorang yang berdagang, walaupun dia dagang pulsa, pasti dia punya modal melebihi dari 4.740.000. Kalau dia memang berupaya untuk takassub, untuk mendapatkan kehidupan dengan dagangannya, maka kalau begitu ya punya, sangat punya potensi dengan zakat ini untuk memberantas kemiskinan. Karena hampir orang yang mempunyai harta seperti ini dia bisa mengeluarkan zakatnya. Sampai tabungan anak kita, kalau dia, seandainya dia punya tabungan 5 juta dan sudah berumur 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena zakat itu ibadahnya harta. Ya. Yang zakat wajib yang sekali setahun itu adalah zakat harta. Dia tidak berhubungan dengan pemiliknya. Walaupun yang pemiliknya orang gila, tapi hartanya memenuhi kriteria wajib dikeluarkan zakat, maka dikeluarkan zakatnya. Walaupun yang punya itu adalah anak yang belum baligh atau anak yatim, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Taib, demikian yang dapat kita sampaikan. Saya coba kalau ada yang bertanya. Mohon izin bertanya, Buya, dari pemuda hijrah di Padang. Apakah ada di Indonesia Baitul Mal? Menurut Buya, apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini untuk memaksimalkan pemungutan zakat dan pemanfaatan? Manfaatan bagi umat. Iya. Yang pertama, Baitul Mal itu adalah, dengan bahasa sekarangnya adalah kas negara. Ya. Dan zakat yang dikumpulkan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berhak untuk menerima. Ya, diberikan mungkin kalau seandainya ada pemerintah pungutan zakat, lalu dia memungut zakat. Sebenarnya kalau seandainya pemerintah sekarang ini belum maksimal, badan-badan zakat, Basnas, itu sepertinya masih lembaga, ya, masih ada bentuk ikhtiar, pilihan mau bayar ke sana atau tidak. Kalau di Arab Saudi, seorang yang bertoko, dia izin tokonya tidak boleh membuka toko kecuali harus dengan izin, melengkapi izin-izin semuanya, termasuk mendapatkan surat rekomendasi dari damkar, harus ada racun api, ya, kemudian harus terdaftar di bagian zakat. Kalau dia perpanjang zakat tokonya, dia harus keluarkan zakat dulu. Izinnya mau diperpanjang, keluarkan zakatnya, diberikan ke pemerintah. Nah, kalau itu yang terjadi, ya, masya Allah, pengumpulan harta zakat sangat maksimal. Nah, cuma sekarang kemana yang diarahkan? Ya, tentu kepada satu di antara delapan. Satu di antara delapan. Nah, ini yang harus didudukkan permasalahan satu dan delapan. Bukan, yani Syekh Ibn Utsaimin mengatakan seperti amil zakat itu, bukan dia harus mendapatkan seperdelapan. Ya. Tapi amil zakat itu adalah gaji yang diberikan kepada pekerja zakat sesuai dengan gajinya. Kalau seandainya pemerintah tidak mengeluarkan gaji untuk dia. Tapi kalau seandainya dia adalah petugas PNS, memang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, misalkan kalau seandainya ada lembaga langsung ditangani oleh pemerintah seperti pajak, ya, maka kalau pajak kan di bawah dari Badan Keuangan langsung. Kalau Basnas, saya melihat yang saya pahami, wallahu a'lam, itu dia menjadi lembaga tersendiri. Nah, kalau seandainya dia berada misalkan di bagian dari dirjen sendiri, ya, kemudian pegawainya adalah PNS, maka dia tidak boleh menerima zakat lagi, dari pendapatan dari zakat lagi. Nah, maka kalau kita lihat pemanfaatannya, ini adalah yang lebih, kalau fisabilillah, kita lihat kemana fisabilillahnya. Pertama adalah fuqara, orang fakir, miskin, kemudian orang yang berhutang dan terhutang, kemudian ma'alaf qulubuhum, orang yang didekati hatinya untuk Islam. Ya. Nah, untuk apa lagi? Untuk al-amil 'alaiha. Ya, amilina 'alaiha, yang petugas kalau seandainya tidak diberikan gaji dia. Afir riqab. Budak yang memerdekakan dirinya, dan ini tentu tidak ada pada zaman kita sekarang lagi. Kemudian yang ketujuh, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang melaksanakan perjalanan terputus kebutuhan dia, dan termasuk juga kata sebagian ulama adalah orang yang ingin melaksanakan perjalanan tapi dia tidak punya dana, ya, mungkin seperti mahasiswa mau sekolah ke luar negeri, ya, ke Timur Tengah misalkan, dia tidak punya biaya, masa kita bisa berikan? Atau seorang dia mau pulang kampung karena butuh pulang dia, tapi dia tidak punya biaya untuk pulang, kita boleh berikan dari zakat kita, karena dia adalah bagian dari Ibnu Sabil. Ya, kemudian fisabilillah. Fisabilillah ini infrastruktur tidak masuk fisabilillah. Infrastruktur masyarakat, sekolah, pendidikan, atau masjid, atau jalan, itu tidak masuk fisabilillah. Ya. Nah, jadi kalau di pendapatan negara Islam itu dari kharaz dan dari faid, ya, pendapatan dari rampasan perang dan dari upeti dari daerah-daerah yang tidak mau menundukkan dirinya, ya, maka di situ dikeluarkan untuk fasilitas umum. Tapi kalau zakat tidak, sudah ditentukan innamas sadaqat. Hanya saja sedekah itu dibatasi hanya 8. Nah, ada pendapat ulama menunjukkan bahwa fi sabilillah ini adalah bagiannya adalah lembaga-lembaga dakwah. Jika betul-betul dia berdakwah karena tujuannya adalah i'la kalimatillah, sama dengan berperang, berjihad di jalan Allah adalah i'la kalimatillah, untuk dakwah. Ya, makanya ketika mau jihad menaklukkan suatu daerah, diajak mereka untuk masuk Islam dulu. Kalau tidak, lalu diberikan pilihan yang kedua, yaitu untuk membayar upeti. Ya, kalau tidak, baru diperangi. Nah, jadi kalau kita lihat lembaga-lembaga dakwah operasionalnya, ya, karena dia adalah untuk berdakwah, maka ini sebagian ulama juga memandang bolehnya dikeluarkan dari zakat. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi kalau kita lihat pemerintahan kita, ya, atau pemerintah belum maksimal untuk, ya, mengumpulkan zakat. Kalau seandainya maksimal dan memang di, misalkan di komben katanya boleh orang yang mengeluarkan zakatnya, betul-betul keluarkan zakatnya, pajaknya dikurangi. Kalau dikeluarkan pajaknya itu 10%, dia mengeluarkan 2,5%, maka ya 7%-nya, 7,5%-nya baru di, untuk zakat, untuk pajak. Kalau ini sebenarnya mungkin akan bisa terlaksana dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana bentuk kita suka menumpuk harta? Apakah menabung termasuk menumpuk harta? Saya katakan ini dari Batu Sangkar. Menumpuk harta itu adalah orang yang menabung tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, dan tidak suka berinfak. Sebelum-sebelumnya kita telah mempelajari hadis dari beberapa hari yang sebelumnya. Apa kata Nabi? Humul aksarun al-muktsirun humul aksarun. Orang-orang yang menumpuk harta, mereka lah orang-orang yang merugi. Illa hakada wa hakada wa hakada, ya. Wa taqulu biyadihi baina yadayhi wa min khalfi an yamini wa shimali. Yani kecuali orang yang menumpukan harta tadi, dia berinfak ke sini, ke sini, ke sini. Sering dia berinfak. Ya. Dan harta yang kita tumpuk dan kemudian kita berinfak, banyak kita berinfak, banyak sering kita berinfak, maka datangnya juga akan banyak. Oleh karena itu jangan kita takut untuk berinfak. Malah sebagian ulama mengatakan siapa yang susah hidupnya, ya, susah rezekinya, maka berbanyaklah berinfak. Karena janji Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, dialah yang akan menggantinya. Tapi ingat, niatkan ketika kita berinfak untuk mendapatkan pahala akhirat. Kalau kita pengen hanya sebatas mendapatkan dunia, dapat kita dunia, tapi akhirat kita tidak dapat. Mankana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yukhsarun. Niatkan kita mendapatkan pahala akhirat, dunia kita akan dapat insyaallah taala. Ya, itu adalah janji Allah dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala firman, ya bina adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah engkau, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Ya, dan berinfak itu adalah bagian dan bentuk kita meminjamkan harta kepada Allah. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu ghafurun halim. Jika kalian berinfak kepada Allah, bukan berinfak, jika kalian meminjamkan qard, in tuqridullaha qardan hasana, jika kalian meminjamkan kepada pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, Allah lipat gandakan. Apanya dilipat gandakan? Pengembaliannya. Karena qard itu adalah qat'un juz'an, qat'u juz'in min mal, ya, wa yuraddu wa yunfiq wa yuraddu thamanahu atau mithlahu. Yani kita pisahkan dari sebagian harta kita, kita berikan kepada orang, nanti dia kembalikan. Itu namanya qard atau pinjaman. Bahwa pinjaman itu dikembalikan. Kalau memberikan tidak dipinjamkan, itu namanya hibah. Pemberian. Ya. Kalau seandainya dengan iwad ada ganti rugi, itu namanya jual beli. Nah, ini dia dipinjamkan akan kembalikan. Kalau kita meminjamkan kepada Allah, di mana kembaliannya? Di dunia. Wa yaghfir lakum, Allah mengampuni kamu, ini adalah akhirat. Nah, ketika kita meminjamkan kepada Allah, maka kita mendapatkan pengembaliannya di dunia berapa? Yudha'afu lakum. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasan, dalam surah Al-Hadid. Fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Nah, ini kelihatan. Siapa yang meminjamkan kepada Allah, maka Allah lipat gandakan baginya apa? Pengembaliannya. Dan bagi dia mendapatkan pahala yang banyak. Di mana? Di akhirat. Maka siapa yang menabung silahkan, tapi jangan lupa tabungannya dikeluarkan zakatnya, itu paling minimal. Dia sering bersedekah, tabungannya akan bertambah. Ya, minimal adalah tabungan akhiratnya. Ya, saya katakan ya, bahwa Allah Rasulullah SAW mengatakan, mana sedekatun min malin, sedekah tidak mengurangi harta. Imam Nawawi dia mengatakan tidak mengurangi harta karena dia akan diberikan ganjaran berlipat ganda. Tapi kalau seandainya zaman sekarang ini, masa tidak mengurangi harta? Kan sekarang kita berikan, kita punya 1 juta, kita kasihkan 500, kurang, tinggal 500. Ya? Sebenarnya tidak kurang. Apa yang sudah kita berikan, itu adalah harta kita yang hakikinya. Dia masuk kepada ya, pembukuan akhirat. Jika kita ikhlas. Ya, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah besok kita...